السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وقال رحمه الله تعالى لا تحد المحبة بحد أوضح منها والحدود لا تزيدها إلا خفاء. Berkata juga beliau rahimahullahu ta'ala, Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwasanya yang namanya mahabbah tidak bisa digambarkan, tidak bisa didefinisikan dengan gambaran yang lebih jelas dari kata cinta itu sendiri. Pernah kita bahas bahwa makna mahabbah sulit untuk didefinisikan karena mengandung sekian makna, tetapi tidak bisa dikhususkan hanya satu saja tanpa yang lain, tidak bisa. Ada yang menyatakan cinta itu suka. Ah, bisa enggak? Lebih dari itu. Ada kesukaan, ada keinginan untuk dekat, ada rasa takut jangan sampai yang dicintainya marah. Ada rasa barakallahu fikum. Sehingga tidak cukup hanya kata suka atau simpati atau tertarik atau apalagi sekian ma'ani dari akidah tahawiyah. Ada 10 derajat cinta. Yang paling bawahnya simpati. Yang paling tingginya tatayum. Tatayum ini menghambakan diri. Saking cintanya, maka saya hidup untuk kamu, mati pun untuk kamu. Saking cintanya, dari saya bicara, berbuat, bergerak, semuanya karena kamu. Itu sudah tatayum. Tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatayum ay ta'abbud. Maka barakallahu fikum. Kata beliau, La tuhaddul mahabbatu bihaddin awdah minha. Enggak bisa cinta itu didefinisikan dengan lebih jelas daripada kata cinta itu sendiri. Fal hududu la taziduha illa khafa'an. Adapun hudud, batasan-batasan, definisi-definisi, tidak menambah kecuali kesamaran. Mau kita coba definisi pertama tadi apa? Cinta itu suka. Oh, berarti kamu kalau suka kue, berarti kamu cinta sama kue. Gak bisa kan? Malah salah, malah samar. Iya, memang di dalam cinta ada rasa suka. Tetapi cinta sama dengan suka, salah. Saya suka permen, apakah saya cinta permen? Blas. Gak bisa dikatakan cinta. Beda, jauh. Paham simpati. Apakah simpati berarti cinta? Gak mesti juga. Kagum. Apakah kalau kagum berarti cinta? Tidak juga. Berarti la tazidul hududu illa khafa'an. Definisi-definisi ini, had ini tidak menambah kecuali khafa'an, kecuali kesamaran. Maka masih dilanjutkan ucapan beliau rahimahullah. Sepertinya Ibnu Qayyim rahimahullah paling pantas untuk berbicara cinta. Mengapa? Beliau punya buku khusus tentang orang-orang yang jatuh cinta. Raudatul Muhibbin. Ada kitab beliau juga tentang masalah da'wat dawa, penyakit dan obatnya. Dibahas di sana tentang penyakit dan obatnya, dan dibahas tentang cinta di sana. Bagaimana seseorang bisa sembuh dari keterkaitannya dengan perkara-perkara dunia. Ada kecintaannya pada harta, kecintaannya pada, bagaimana bisa sembuh dari penyakit itu. Dan banyak beliau berbicara masalah ini. Barakallahu fikum. Kembali kepada pembahasan. Kata beliau, fahadduha wujuduha. Maka batasan cinta, definisi cinta adalah keberadaannya. Keberadaannya. Kalau tidak ada, susah digambarkan. Kalau ada, kamu mengeluh begini-begini, ah itu cinta. Kamu cuma menunjuk saja, itu namanya cinta. Barakallahu fiikum. Kadang kamu gelisah. Kadang berderai air mata, kadang gembira, kadang gelisah, kadang berpikir, kadang ngelamun, segala macam. Kenapa sih? Memikirkan tentang si fulan. Emang kenapa? Kalau dia begini, udah saya kepikiran kalau itu cinta. Itu namanya cinta. Kalau kamu tidak cinta, kamu gak akan peduli. Kalau gak cinta, kamu gak akan peduli, gak akan gelisah, gak akan menangis, gak akan ngelamun, gak akan semuanya, gak. Tetapi, mengapa engkau sampai segitunya kepada si fulan? Berarti cinta. Baik, kita bicara sunnah. Beramal sunnah, mempelajari sunnah. Dan kemudian khawatir terhadap lawannya. Bid'ah. Jangan-jangan ini bid'ah. Jangan-jangan ini salah. Demikian pula menyikapi orang fulan. Ahli sunnah. Masya Allah saya suka. Si fulan menyelisihi sunnah. Duhai bencinya saya sama dia. Perasaan-perasaan tadi menunjukkan apa? Cinta. Cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang lebih tinggi lagi. Sampai dia mengatakan saya siap mati untuknya. Untuk siapa? Satu-satunya yang kita boleh menyerahkan hidup kita, mati kita untuknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia jangan. Murah sekali hidupmu. Kalau kau katakan pada kekasihmu dengan kalimat aku rela mati untukmu, ya, keterlaluan, gulu, murah sekali harga hidupmu. Ikhwan ibn a'azakumullah, putus cinta bunuh diri, itu kebodohan yang sangat. Nilai nyawa manusia sangat-sangat-sangat tingginya. Kemuliaan manusia sangat mulianya. Bahkan mengalahkan Ka'bah, mengalahkan Mekah, kemuliaan manusia. Ikhwan ibn a'azakumullah, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Darah kalian suci terjaga seperti terjaganya hari Arafah, seperti terjaganya bulan Dzulhijjah, seperti sucinya Mekah. Masa diberikan kepada seorang perempuan, makhluk manusia yang banyak kelemahannya, banyak kekurangannya, yang belum tentu sungguh-sungguh cinta pada kamu. Belum tentu kan? Kamu cuma duga dari luar saja. Kok kemudian rela mati? Rela membuang hidupku? Ini kebodohan yang parah. Tetapi kalau itu untuk Allah, na'am, kita katakan inna falati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadahku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah rabbul alamin. Ini sudah puncaknya cinta. Tatayyum yang hanya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idan hadduha madha, definisi cinta? Definisi cinta adalah keberadaannya. Wala tusaful mahabbah, tidak bisa digambarkan kecintaan dengan lebih jelas daripada kata cinta itu sendiri. Wa inama yatakallamun nas, biasanya manusia hanya berbicara bukan pada definisinya. Biasanya para pujangga, para penyair, manusia-manusia yang membahas cinta biasanya membahas tentang asbabuha wa mujibatuha wa alamatuha wa syawahiduha wa samaratiha wa ahkamuha. Biasanya mereka hanya membahas asbabiha, sebab-sebabnya. Iya Pak ya. Biasanya para pujangga, para penyair membahas sebab-sebabnya. Begitu baiknya dia, begitu tulusnya dia, begitu itu sebab dia cinta. Cintanya belum didefinisikan. Atau mujibatiha, ini yang paling sering. Aku rindu, itu paling sering. Iya kan? Dalam syair-syair orang Arab juga sama. Seperti syair-syair di Indonesia juga sama. Di seluruh dunia bahkan. Selalu yang dibicarakan rindu. Wa alamatiha, atau tanda-tandanya. Ya hampir sama dengan mujibatiha. Tanda-tandanya, konsekuensinya. Aku gak bisa tidur. Aku gelisah. Aku gak bisa makan. Terbayang terus wajahmu. Dan seterusnya. Iya kan? Apa itu? Alamatuha. Tanda-tandanya saja itu. Bukan definisi cinta. Bukan definisinya. Wa syawahiduha, atau bukti-buktinya. Wa samaratiha, atau buah-buahnya. Aku senang, aku gembira, aku bahagia di dekatmu. Ah, begitu. Itu apa itu? Samaratuha. Wa ahkamuha, dan hukum-hukumnya. Gini tidak boleh, begitu boleh, dan seterusnya. Adapun definisi cinta itu apa, hampir tidak ada satu penyair pun, satu penjaga pun yang bisa mendefinisikannya. Wa ajma'u ma qila fi dzalik, yang paling lengkap dari penjelasan tentang cinta, khususnya yang dibahas adalah cinta kepada Allah, adalah apa yang disebutkan oleh Abu Bakar Al-Kattani rahimahullahu ta'ala. Abu Bakar Al-Kattani adalah Muhammad ibn Ali ibn Ja'far, zahid ahli zuhud, mutanassik ahli ibadah. Dia menukil dari Al-Junaid yang sering dibesarkan oleh sufi karena kezuhudannya. Namanya atau kunyahnya Abul Qasim ibn Muhammad ibn Al-Junaid Al-Baghdadi. Faqihun muhaddisun zahid. Dia faqih, muhaddis, zahid. Terkenal zuhudnya. Qala Abu Bakar Al-Kattani, wajarat mas'alatun fil mahabbah bi Makkah. Pernah terjadi pembicaraan, diskusi tentang cinta di Makkah di antara para ulama. A'azzahallah, semoga Allah muliakan Makkah. Fi ayyamil mausim, di hari-hari musim haji. Biasanya berkumpul para masyayikh, para ulama. Fatakallama syuyukhu fiha, para masyayikh berbicara tentangnya, tentang kalimat mahabbah, apa makna cinta. Wa kana al-Junaid asgharuhum sinnan, sedangkan al-Junaid saat itu adalah yang paling mudanya di kalangan ulama tersebut. Al-Junaid adalah yang paling mudanya, asghar sinnan, paling muda umurnya. Faqalu, setelah mereka bicara, mereka melihat Al-Junaid belum bicara, karena memang masih muda. Adabnya seorang yang paling muda, jangan berbicara sebelum orang-orang yang lebih tua bicara. Maka beliau diam. Sampai mereka yang bertanya, hat ma indak ya Iraqi, hat ma indak, berikan apa yang kamu punya wahai Iraqi. Fa'atraqa ra'sahu, beliau tertunduk kepalanya. Wajama'at aynahu, berlinang air matanya. Kemudian berkata, abdun zahibun an nafsihi, muttasilun bidikri rabbihi, qa'imun biada'i huquqihi, nadhirun ilaihi biqalbihi, ahraqa qalbahu nuru haibatihi, wasafa syirbuhu min ka'si mawaddatihi, wankasafa lahu aljabbar min astari ghaibihi, fa'in takallama fabillah, wa'in nataqa fa'anillah, wa'in taharraqa fabi'amrillah, wa'in sakana fama'allah, fahuwa billahi walillahi wa ma'allah. Fabaka asyuyukh, maka para syuyukh yang hadir semuanya menangis dengan definisi Al-Junaid. Ingat apa yang kita katakan tadi, bahwa cinta tidak bisa didefinisikan dengan apapun. Ayib. Sedangkan ini adalah yang paling luas dalam menjabarkan cinta. Walaupun belum dikatakan 100% makna cinta, tetapi sudah cukup lengkap. Apa kata Al-Junaid? Abdun dahibun an-nafsih, seorang hamba yang pergi meninggalkan dirinya. Berarti dia tidak lagi mementingkan dirinya. Muttasilun bidzikri rabbih, berhubungan langsung atau selalu dengan zikr rabbih, dengan mengingat Rabbnya, selalu mengingat Rabbnya. Qa'imun biada'i huquqih, tegak melaksanakan hak-haknya, hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nadhirun ilaihi biqalbih, memandang Allah dengan hatinya. Karena di dunia enggak bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Kalau di akhirat yang paling nikmat adalah memandang wajah Allah, maka di dunia yang paling nikmat adalah memandang wajah Allah dengan hatinya, saking yakinnya, saking kenalnya, saking tahu sifat-sifatnya lengkap, maka dia seperti melihat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Baik. Qala selanjutnya, ahraqa qalbahu nuru haibatihi. Hatinya terbakar habis dengan cahaya kekaguman kepada Allah. Wasafa syirbuhu min ka'si mawaddatihi, dan minumannya jernih. Minumannya jernih dari gelas kecintaan kepadanya. Wan kasafa lahul jabbar min astari ghaibihi, maka tersingkaplah kegaiban al-jabbar di hati hamba tersebut. Fa in takallama fa billah, kalau berbicara dia berbicara dengan nama Allah. Kalau mengucapkan maka mengucapkan dari Allah. Kalau bergerak maka bergerak karena perintah Allah, dan kalau diam, diam bersama Allah. Berbicara dengan Allah, berbicara karena Allah, berbicara dari Allah. Apa bedanya? Berbicara billahi dengan Allah, yakni dengan bismillah, dengan bantuan, dengan meminta tolong pada Allah Ta'ala. Wa takallama anillah. Apa maknanya anillah? Tidak akan berbicara dari hawa nafsunya, tapi berbicara dari Allah. Dari dalil, dalil, dari hujjah, hujjah. Dari apa yang Allah turunkan dalam Quran, atau apa yang dikatakan oleh Nabi-Nya, dari Allah SWT. Satu lagi, wa takallama lillah. Apa makna lillah? Ikhlas karena Allah Ta'ala. Berarti ikhlas karena Allah, tawakal kepada Allah, minta bantuan pada Allah, dan dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lillah yakni ikhlas. Wa in taharraka fa bi amrillah. Kalau bergerak pun bergerak karena Allah. Kenapa dia bangun, kenapa dia berdiri, kenapa dia berjalan, kenapa dia pergi, kenapa dia pulang, semuanya karena Allah Ta'ala. Wa in sakana fa ma'a Allah, kalaupun sedang diam, bukan diam kosong, diam bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak membiarkan waktu terbuang. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa huwa billahi walillahi wa ma'allah. Maka dia dengan Allah, untuk Allah, bersama Allah. Maka menangislah para masyayikh. Mengapa? Mengapa Junaid menangis? Dan mengapa yang hadir juga ikut menangis? Betapa beratnya, betapa susahnya, sehingga yang berbicara pun menangis. Jangan-jangan aku belum seperti ini. Yang hadir juga menangis, merasa kalau itu makna cinta, aku belum apa-apa. Belum sampai ke puncak tersebut. Padahal ini barakallahu fikum, yang dikatakan tadi makna mahabbah masih lebih dari itu. Masih lebih dari itu. Siap mengorbankan apapun yang dia miliki untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa qalu ma ala hadha mazid, jazakallahu ya tajal arifin. Kata para masyayikh tadi memuji ucapan Al-Junaid, ma ala hadha mazid, sudah tidak lebih dari apa yang kau katakan. Itu cinta, tidak lebih dari apa yang kau katakan. Jabarakallah, Allah berikan padamu kemampuan, keilmuan. Ya tajal arifin, wahai tajal arifin, wahai mahkota para arifin. Sudah pernah kita sampaikan bahwa kalimat arifin adalah kalimat yang sering dipakai oleh kaum sufi. Karena mereka menganggap bahwa manusia itu bertingkat-tingkat. Yang pertama baru menelusuri, menjalani, maka disebut salikin. Apa itu? Judul kitabnya Ibnu Qayyim. Hah? Madarik salikin. Baik. Yang kedua, lebih tinggi lagi, sudah qasidin, sudah menuju ke titik ma'rifah. Apa? Qasidin. Seperti bukunya Ibnu Qayyim, Manhajul Qasidin. Madarijus Salikin, Manhajul Qasidin. Kemudian meningkat lagi, sudah berhasil mengenali. Dikatakan Arifin. Apa nama kitabnya? Bustanul Arifin atau Tajul Arifin? Dijuluki Al-Junaid oleh para masyayikh tadi, engkau ini Tajul Arifin, orang-orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Plus bukan hanya itu, dia tajnya, mahkotanya di antara seluruh para arifin. Karena saking terkenalnya istilah itu, sehingga beberapa tokoh-tokoh ulama ahlu sunnah, bukan sufi, memakai istilah-istilah tersebut. Tapi lughatan, secara makna saja. Wa dzakara rahimahullahu ta'ala anna al-asbab al-jaliba lil mahabbati 10. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah tentang apa saja yang menyebabkan orang itu memiliki rasa cinta dan tumbuh rasa cinta semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna. Cinta itu perlu dipupuk. Orang menjadi cinta karena asbab. Orang menjadi cinta karena sekian sebab. Maka disebutkan di antara sebab-sebabnya, ahaduha, ada 10 sebab yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin. Artinya dianggap kalian masih pemula, masih salikin. Bagaimana supaya menjadi qasidin dan arifin? Ini caranya. Ada 10 penyebab seorang menjadi cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, qira'atul Qur'an bitadabburi wattafahumi lima'anihi wa ma urid bihi. Yang pertama, membaca Al-Qur'an, bukan hanya membacanya, tetapi bitadabbur, dengan mempelajarinya, wattafahum, dengan memahaminya, lima'anihi, terhadap makna-maknanya, wa ma urid bihi, dan apa yang diinginkan oleh ayat ini, apa yang diinginkan oleh ayat itu, dipelajari. Itu satu. Atsani, yang kedua, at-taqarrub ila Allah bin nawafil ba'da al-fara'id. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang nafilah-nafilah setelah yang wajib-wajib, setelah yang fardu-fardu, ba'dal fara'id. Yani tidak merasa cukup dengan 5 waktu, dia tambah dengan qabliyah dan ba'diyah. Tidak merasa cukup dengan itu, dia tambahkan dengan qiyamul lail. Tidak merasa cukup dengan qiyamul lail, dia salat duha. Ini khairun na'azakumullah yang namanya nawafil. Demikian pula puasa, dia tambahkan setelah yang wajibnya di bulan Ramadhan, dia tambahkan dengan puasa Senin Kemis atau puasa 3 hari sebulan pada ayyamil bidh, atau puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Dan enggak ada puasa yang lebih baik dari ini. Artinya kalau puasa terus-menerus malah tidak baik. Malah tidak baik. Itu kedua, menambah yang wajib-wajib dengan yang sunnah-sunnah. Asalis, yang ketiga, dawamu dzikrihi ala kulli halin bil lisani wal qalbi wal amali wal hal. Fa nasibuhu min al mahabba ala qadri hadza. Terus menerus mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, terus menerus mengingat Allah dalam segala keadaan, qiyaman wa qudan wa ala junubihim, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berduduk, dalam keadaan berbaring, terus ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingatnya bukan hanya dengan lidahnya saja, mulutnya mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah, hatinya juga membesarkan Allah dan mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti zikirnya dengan lisan wal qalbi, dan juga dengan hati. Wal amali wal hal, dengan amalan dan dengan keadaannya. Bagaimana dengan amal? Karena ingat Allah, dia ingat apa yang harus dikerjakan. Karena ingat Allah, maka dia ingat apa kewajiban yang harus saya kerjakan sekarang. Saya harus belajar, saya harus pergi ke masjid, saya harus salat, saya harus baca Quran, saya harus begini. Dia kerjakan itu semua menunjukkan zikrullah, menunjukkan dia ingat Allah, sehingga dia ingat apa yang harus diamalkan. Dan juga bilhal, dengan keadaannya. Keadaan itu pakaiannya, sikap-sikapnya, adabnya, cara berjalannya, semuanya menunjukkan kalau dia ingat Allah. Orang berjalan membusungkan dadanya, mendongakkan kepalanya dengan pakaian yang menjulur ke bawah, diseret dengan sombong. Di dalam hadis disebutkan seorang pemuda yang berjalan seperti itu, Allah tenggelamkan ke dalam bumi, wa yatajaljal ila yaumil qiyamah. Ditenggelamkan dalam bumi dan dia tersiksa terus menerus sampai hari kiamat. Karena kesombongannya. Di mana salahnya dia? Haluhu laisa halil mu'minin. Keadaan dia, tingkah dia, adab dia, cara berjalan dia, cara berpakaiannya, tidak menunjukkan kalau dia ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia ingat Allah, maka keadaannya pun akan berbeda. Akan tawadhu', tidak sombong. Berjalan dengan sopan. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Ini yang ketiga, selalu ingat Allah dalam segala keadaan, berdiri, duduk, dan berbaring. Mengingat Allah dengan lidahnya, dengan hatinya, dengan amalannya, dan dengan keadaannya. Nasibuhu minal mahabbah, maka ada fa'nya yang berkait dengan sebab akibat. Fa'nya sababiyah. Fanasibuhu minal mahabbati ala qadri hadha. Maka bagian dia dari cinta sesuai dengan keadaannya, dengan nomor tiga ini. Seberapa engkau bisa melaksanakan zikrullah tadi, ya segitu cintanya. Kalau ada kurang-kurangnya, berarti rasa cintanya kurang. Apalagi sering lupa, maka berarti rasa cintanya juga sangat-sangat-sangat kurang. Baik. Bagaimana kira-kira orang yang cinta? Apakah bisa melupakan? Orang yang cinta tidak akan bisa melupakan. Selalu ingat. Baik. Maka ketika berkurang zikrullahnya, lalai, lupa, tidak ngerjakan yang wajibnya, lupa, agak sombong, lupa dia tidak mengerjakan qabliyah, ba'diyah, lupa dia dengan zikir pagi, zikir sore, ya memang imanmu segitu, cintamu cuma segitu. Sangat-sangat minim. Yang keempat, untuk memupuk cinta kepada Allah, isaru mahabbihi ala mahabbika inda ghalabatil hawa. Yang keempat, lebih mementingkan cintanya kepada Allah daripada cintanya pada dirinya sendiri. Lebih mencintai Allah daripada cintamu kepada dirimu ketika hawa nafsu bergejolak. Ketika hawa nafsu bergejolak, pasti dia akan mencari apa yang diinginkan oleh hawa. Ini abdun, hamba, ditarik ke kanan, ditarik ke kiri. Ditarik ke kanan oleh zikrullah, ingat Allah, ingat Allah. Ditarik ke kiri oleh hawa, tapi ini enak, ini nikmat, ini santai, roha, kita bisa senang-senang. Maka seakan-akan ada tarik-menarik antara zikrullah dengan ghalabatul hawa. Saat itu kamu diuji seberapa cintamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sangat cinta pada Allah, dia akan berkata dalam hatinya, jangan, Allah akan murka, Allah akan marah, betapa takutnya, betapa khawatirnya aku kalau sampai Allah murka. Enggak bisa. Walaupun yang narik bukan hanya hawa nafsunya, yang narik adalah syaitannya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak, dilawan syaitannya. Walaupun ada yang narik lagi, orang lain, temennya, ayo, enak loh, ayo, gak ada ustaz, gak ada fulan. Emang saya takut sama ustaz? Saya takut pada Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha melihat, yang maha tahu, yang maha mendengar. Kalau Allah murka, saya akan sembunyi di mana? Selamat dia. Cintanya kepada Allah mengalahkan semua tarikan-tarikan tadi. Ini syaitan dari kalangan jin, ini syaitan dari kalangan manusia. Minal jinnati wan nas. Maka kalau tarikan-tarikan tadi bisa dilawan dengan kecintanya pada Allah, maka dia akan naik rasa cintanya pada Allah dan akan semakin kokoh, semakin kokoh, semakin kokoh. Yang kelima, mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi wa musyahadatiha wa taqallubihi fi riyadhi hadhihi al-ma'rifah wa mayadiniha. Yang kelima, memperhatikan hati dalam mengenali nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Atau muta'alatul qalbi, maknanya hati ini memperhatikan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Seperti jawaban hamba tadi ketika diajak oleh temannya. Apa jawabannya tadi? Memang saya takut pada guru, saya takut pada Allah. Allah maha melihat, itu sifat Allah Ta'ala. Allah maha mendengar, itu sifat Allah Ta'ala. Tidak akan ada yang luput dari pengawasan Allah. Itu pengenalan terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa musyahadatuha, dan menyaksikan sifat-sifat tersebut. Wa taqallubihi fi riyadhi hadhihi al-ma'rifah, dan berbolak-baliknya dia di kebun-kebun ma'rifah. Kebun-kebun ma'rifah. Ma'rifah dengan makna ma'rifatullah. Ya. Ma'rifatu asma'ihi wa ma'rifatu sifatihi wa ma'rifatu af'alihi wa mayadiniha, dan juga lingkupnya di sekitar pengenalan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bedakan ma'rifah yang dimaksud oleh para ulama ahlu sunnah dengan ma'rifah yang sering dimaksud oleh para sufi yang menyimpang, yang ekstrim. Mereka memiliki makna ma'rifat sendiri. Apa makna ma'rifat? Bukan itu yang kita maksud. Tapi benar-benar ma'rifah secara lughawiyah, secara bahasa, lughatan. Yaitu mengenali Allah dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, dengan af'alnya, sehingga semakin kenal, semakin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nomor 5. Nomor 6. Musyahadatu birrihi wa ihsanihi wa ni'amihi adh-dhahirah wal batinah. Yang keenam, menyaksikan kebaikan Allah, kasih sayang Allah, kenikmatan Allah yang lahir maupun yang batin. Alhamdulillah, kita diberi hidayah oleh Allah dalam agama ini. Alhamdulillah, kita dibimbing dengan kitabullah yang tidak pernah berubah sepanjang masa. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kitab wa sunnah sampai hari ini. Inna nahnu nazalna dikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang turunkan dikra ini dan kami yang akan menjaganya, kata Allah. Ini kenikmatan-kenikmatan yang harus kita ingat. Semakin kita ingat kenikmatan Allah, semakin cinta kepada Allah. Iya kan? Betapa sayangnya Allah pada kita. Alhamdulillah, Allah berikan pada kita kesempurnaan. Telinga kita masih bisa mendengar, mata kita masih bisa melihat, tangan kita masih bisa menulis, kaki kita masih bisa digunakan berjalan. Semuanya Allah berikan dalam keadaan baik. Gunakanlah untuk melaksanakan perintah Allah. Semakin kita merasa banyak diberi, akan semakin cinta. Sahih? Kemarin sudah disinggung tentang dari mana datangnya cinta. Dari mana datangnya cinta? Dari ma'rifah. Mengenali sifat-sifat Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi, maha pengampun, maha mengabulkan doa. Betapa cintanya kita pada Allah yang sifatnya seperti ini. Ghafurur Rahim. Ditambah lagi, mengenali Allah dan ihsannya. Berapa kenikmatan yang Allah berikan pada kita? Hah? Satu atau dua? 1.000 atau 2.000? 1.000.000 atau 2.000.000? 1.000.000.000 atau 2.000.000.000? Masih lebih dari itu. Triliun atau 2 triliun? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Itu jawabannya. Kalau kalian menghitung nikmat Allah yang Allah berikan pada kalian, gak akan sanggup kalian menghitungnya. Kalau masih ada angkanya, masih sanggup. Kalau udah gak sanggup, udah tak terhingga. Kalau dikatakan tidak sanggup, maka sudah begini tandanya. Pada apa ini? Tak terhingga. Sudah tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung kenikmatan Allah, tak terhitung jumlahnya. Maka semakin kita melihat pemberian-pemberian Allah, kita semakin cinta. Itu nomor berapa? 6. Yang ketujuh, wa huwa a'jabuha. Yang ketujuh, dan ini paling mengagumkan, inkisarul qalbi baina yadayhi. Lunaknya hati, hancurnya hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dikatakan a'jabuha? Karena ini tidak bisa dibuat-buat, tetapi bisa kalian untuk mengadu kepada Allah dengan seluruh kekurangan kita, kesalahan kita, dan meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin engkau inkisaru qalbi baina yadayhi, semakin cinta kepada Allah taala. Ya Allah, aku banyak dosa. Ya Allah, aku sering keliru. Dan engkau ghafurur rahim. Ya Allah, betapa jeleknya aku, betapa rendahnya aku, betapa bodohnya aku. Ini inkisar. Dan biasanya inkisar al-qalbi diiringi dengan air mata. Menangis di hadapan Allah. Karena merasa tidak akan bisa sanggup untuk mengamalkan perintah Allah secara sempurna. Siapa yang bisa? Kada bisa. Maka barakallahu fikum. Alim, zahid, abid sekalipun, para ulama yang ahli ibadah, zuhud, yang masya Allah ibadahnya mengalahkan kita semua, tetap menangis di hadapan Allah dalam keadaan merasa diri kurang sempurna, padahal sudah paling hebatnya dalam ibadah, tapi merasa dirinya belum apa-apa dibandingkan dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dengan kenikmatan yang Allah berikan pada kalian, kalian harus imbangi dengan rasa syukur sejumlah kenikmatan itu. Kita akan berpikir, ya gak akan sanggup, kenikmatannya tak terhingga, berarti syukurnya juga harus tak terhingga. Sahih, setiap kenikmatan harus disyukuri. Berarti syukur kita terhadap kenikmatan yang tak terhingga, maka syukurnya harus juga sekian banyaknya tak terhingga. Ya gak mungkin sanggup. Kalaupun sanggup, kata Ibnu Qayyim, ketika engkau sanggup bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, karena siapa engkau bisa bersyukur? Karena siapa engkau bisa bersyukur? Karena kehebatanmu atau karena rahmat dari Allah? Ya iya, syukurnya karena rahmat dari Allah, dikasih taufik, dikasih kemudahan, ditakdirkan oleh Allah. Maka syukurilah syukurmu tadi. Alhamdulillah saya bisa bersyukur. Ketika engkau bersyukur karena bisa bersyukur, syukur kamu terhadap apa yang kamu lakukan dari syukur harus disyukuri pula. Kata Ibnu Qayyim, wa haluma jarra, dan terus di atas sal-sal sehingga manusia enggak akan bisa, enggak akan sanggup syukur dengan sempurna. Maka inkisarul qalbi baina yadayhi, harus redamnya hati, remuknya hati di hadapan Allah mesti, kalau dia sadar. Kalau seorang mukmin sadar dirinya banyak kekelemahan, banyak kekurangan, dan syukurnya enggak akan sanggup dia syukur mensyukuri seluruh nikmat sesuai dengan semestinya, enggak akan bisa, maka dia akan menangis di hadapan Allah. Inkisarul qalbi, akan remuk hatinya, akan redam hatinya, akan luluh hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, al khulwah waktu nuzulil ilahi. Yang ke-7 ini bisa dilakukan di yang ke-8. Inkisarul qalbi tadi akan bisa kamu lakukan kapan? Di sepertiga malam terakhir. Yang ke-8, khulwah hanya berdua dia dengan Allah waktu nuzulil ilahi, waktu turunnya Allah ke langit dunia. Wa tilawatu kitabih, dan membaca kitabnya. Tsumma khutima dzalika bil istighfar wa taubah, kemudian ditutup ibadah di 3 atau sepertiga malam terakhir dengan istighfar, dengan taubat, dan inkisar. Ini kisar tadi yang nomor 7. Yang ke-9, mujalasatul muhibbina shadiqin, bergaulnya, bermajlisnya dengan orang-orang yang juga memiliki rasa cinta pada Allah. Nyambung. Yang ke-9, bermajlisnya dengan muhibbin. Bukan muhibbin pada manusia, tapi muhibbin kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. As-sadiqin, yang jujur, ahli ibadah, salihin, mu'minin, ahli sunnati wal jamaah. Waltiqati atai bi kalimatihim, dan mengambil kalimat-kalimat yang baik dari mereka, mengambil nasihat-nasihat yang baik dari mereka. Yang ke-10, mubaadatu kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallah. Yang ke-10, jauhi semua penyebab yang menghalangi engkau untuk ingat kepada Allah. Jauhi semua sebab-sebab yang menghalangi seseorang dari ingat pada Allah. Orang, tempat, dan lain-lain. Orang artinya menjauhi ahlul bid'ah, ahlul dalal, ahlul ahwa. Bahkan para ulama juga jarang bermajlis dengan ahlul dunia. Mengapa? Karena pembicaraannya untung, rugi, berapa hasilnya sekarang, berapa ini lakunya, harganya naik apa turun. Iya kan? Ahli dunia bicaranya hanya itu. Dan juga termasuk tempat-tempat lingkungan-lingkungan yang tidak mengingatkan kita pada Allah, lingkungan-lingkungan yang tidak berkait dengan din, dengan agama, dengan qala Allah dan qala Rasul, atau lingkungan manusia yang mereka semua bukan ahlu sunnah, akan menjauhkan kalian untuk ingat pada Allah. Maka cari teman-teman yang baik, orang-orang yang baik, lingkungan yang baik, masyarakat yang baik, yang akan mengingatkan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini 10 sebab untuk menjadikan seseorang semakin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadal qadar wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.